بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله كتركم مسلمين في رحمة الله سبحانه وتعالى. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fikhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Habibullah. Ini karya daripada Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Habibullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang babun fi bayan riba wa hukmu, bab tentang penjelasan riba dan hukum-hukumnya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, beliau mengatakan wa minal muamalatir ribawiyah, di antara muamalah ribawiyah adalah al-qardu bil faidah, pinjaman yang mengandung faidah, keuntungan atau manfaat. Di ayyuk ridahu syai'an, bahwa seseorang meminjamkan sesuatu bisyartin ayyu wafiyahu aktharu minhu, dengan syarat dia mengembalikannya dengan yang lebih banyak darinya, membalikannya dengan yang lebih banyak darinya. Meminjam 5.000 suruh mengembalikan 6.000, minjam 10.000 suruh mengembalikan 12.000, itu termasuk muamalah ribawiyah, pinjam meminjam yang padanya mengandung faedah. Au ayyad fa ilahi mablaqan minal mal ala ay wafiyahu aktsara minhu binisbatin muayyanatin, atau seseorang dia memberikan sejumlah uang dan ketika mengembalikannya aktsaru minhu, lebih banyak dari apa yang diberikan, binisbatin muayyanatin, dengan persentase tertentu, persen tertentu, sekian persen dan sebagainya. Kama huwal ma'mulu bi fil bunuk, sebagaimana yang dilakukan pada bank-bank yang ada. fawa riban sarihan, maka itu adalah bentuk riba yang sangat jelas, yang mana pinjaman dengan mengembalikan yang lebih banyak dengan persentase tertentu. Falbunuku takumu biakti sofakotil kurud, sofakotil kurudi bainaha wa bainadil hajati wa arbabit tijarati wa ashabil masoni'i wal khirafil muhtalifati. Yani pihak bank dia melakukan akad dalam satu bentuk pinjaman tertentu antara pihak bank dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan, baina dzawil hajat, dzawil hajat, orang-orang yang punya kebutuhan terhadap harta benda tersebut, warba bitijarot, pemilik-pemilik perdagangan atau para pedagang, washabil masoni atau pemilik-pemilik pabrik, wal khirof atau industri-industri. Khirof itu seperti apa, pertukangan-pertukangan, kerajinan-kerajinan yang bermacam-macam. Sekian banyak dari kelompok-kelompok tersebut. Fatat fa'uliha ula'i mabaligha minal mal, diberikan kepada mereka-mereka ini sejumlah atau sekian besar, yakni dari harta tersebut. Nadhira fa'idatin muhaddadatin binisbatin mi'awiyatin, sebanding dengan faedah yang ditentukan berdasarkan prosentase tertentu. Sekian persennya sekian, sekian persennya sekian, seperti itu. Wa tastadu hadhihi nisbatu fi halati ta'akhuri anissaddad, anissaddadi fil ma'idil muhaddad. Fayajdani fi dhalika riba binau'ihi, riba al-fadli wa riba nasi'ati. Dan akan bertambah persennya tersebut, persentase tersebut, nisbah yang ditentukan itu, ketika ta'akhur, ketika terlambat dalam melunasi anisadat, jika dia terlambat melunasi pada waktu yang telah ditentukan, sekian bulan, sekian tahun telah ditentukan waktunya, dia ketika tiba waktunya tidak mampu untuk melunasi, bertambah persentasenya, maka dalam perkara ini fayajdami ufida likar riba binau'ihi, maka terkumpul pada perkara tersebut riba dengan macam-macamnya. Ada dua macam riba yang telah disebutkan, riba al-fadli wa riba nasi'ah. Adanya kelebihan berarti dikatakan riba fadl, adanya waktu tempo dalam hal uang tadi, maka dikatakan riba nasi'ah. Terkumpul di sini riba fadl dan riba nasi'ah. Maka ini termasuk jadi muamalah ribawiyah yang banyak tersebar dan hampir keseluruhan, dan mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah kepada kaum muslimin untuk mereka bisa mengadakan muamalah yang sesuai dengan syar'i, walaupun sudah ada di antara bunuk atau bank-bank yang ada yang menyandarkan kepada syar'i, tapi kenyataannya ternyata setelah ditimbang dan ditimbang tidak sesuai dengan syar'i, sebagaimana sistem mudharabah yang ada pada sebagian bank tersebut. Wa minal mu'amalah ribawiyah, di antara bentuk mu'amalah riba itu adalah ma yajri fil bunu, apa yang terjadi pula di bank-bank tersebut adalah minal ida'i bil fa'idah, penitipan yang mengandung fa'idah, keuntungan. Wa fil wada'i isabidati ila ajal, pada titipan yang tetap sampai pada waktu tertentu, sekian bulan, sekian tahun, misalnya dia nitipkan sesuatu atau harta di bank tersebut, sampai sekian waktu tertentu akan mendapatkan sekian persen. Yatasarrafu fiyal bunuk al yatasarrafu fiyal banku ila tamamil ajal, maka dia bank mengelola uang yang dititipkan tadi sampai waktu yang sampai sempurnanya waktu, sampai habis masa waktunya tersebut. Wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan sabitatan binisbatin mu'ayyanatin fil ma'idah fil mi'ah. Lalu pihak bank memberikan kepada pemilik uang yang menitipkannya memberikan faedah dengan faedah yang tetap pada prosentase yang telah ditentukan fil mi'ah, dalam seratusnya itu berapa, ta'asroh aw khomsatin fil mi'ah, dalam seratusnya misalnya 10% atau 25% atau 3% dan sebagainya, sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Ini juga termasuk daripada mu'amalah ribawiyah. Kemudian diantara mu'amalah ribawiyah, bai'ul inah, wa minal mu'amalatir ribawiyati bai'ul inah, jual beli inah. Diantara bentuk atau praktek mu'amalah ribawiyah itu adalah jual beli dengan bentuk inah. Jual beli inah ini adalah wa huwa ayyabi asilatan bisa manin mu'ajjalin ala saksin. Dia menjual barang dengan harga kontan kepada seseorang. Summa ya'udu wa yastariha minhu bisamanin halin. Afan, agak keliru tadi. Dia menjual barang kepada seseorang dengan harga tempo. Afan tadi. Menjual barang kepada seseorang bisamanin mu'ajjalin, itu tempo ya, mu'ajjal. Dengan harga tempo kepada seseorang. Thumma ya'udu wa yastariha minhu bisamanin halin. Kemudian dia membeli kembali barang itu dengan harga kontan. Aqalla min as-samanil mu'ajjali. Namun harganya itu lebih rendah dari harga yang secara apa tempo tadi. Secara tempo. Fasumiyat hadhil mu'amalatu bai'an inah, maka yang demikian itu dinamakan sebagai mu'amalah jual beli inah. Kenapa demikian dikatakan sebagai jual beli atau mu'amalah jual beli inah? Lianna mustarisil ati ila ajalin ya'khudhu badalaha ainan, ainak dan hadiran, Karena pembeli barang itu, pembeli barang yang secara tempo tadi, dia mengambil ganti dari barang tersebut uang secara kontan. Dikasih uang secara kontan. Ya, bentuknya seperti tadi ya. Taruhlah jual beli motor, ada yang menjual motor dengan harga 5 juta misalnya. Ya, motor bekas lah misalnya. Dia jual 5 juta dengan harga 5 juta tadi dengan cara tempo. Dia jual secara tempo 5 juta. Kemudian penjual tadi membeli lagi secara kontan kepada orang ini tadi, sudah barangmu tak beli lagi tapi dengan harga 4 juta. Lebih rendah. Berarti si pembeli motor tadi berarti dia menerima uang sebagai ganti barangnya itu tadi 4 juta. Sementara dia punya tanggungan berapa tadi? 5 juta yang dia harus angsur tadi. Barang diambil kembali, dia menanggung utangnya dalam tempo sekian misalnya 3 bulan atau 4 bulan, dia masih menanggung utang 5 juta tadi. Ini maksudnya demikian. Wal bai'u bi hadhi surah innama huwa hilatun litawassulil riba. Wal bai'u bi hadhi surah, jual beli dengan bentuk seperti ini itu hanyalah siasat hilah. Huwa hilatun litawassulil riba. Hilah yang bisa mengantarkan kepada riba. Ibaratnya barang tadi hanya cuma buat siasat saja, jual beli barang. Ibaratnya seperti itu, barang ini dibeli lagi sama penjual tadi. Barang dibeli lagi, kemudian orang yang beli dalam keadaan tempo tadi menerima uang kontan, padahal yang dia inginkan memang uang kontan, bukan barang ini tadi. Jadi pahami ya. Memang dia itu menginginkan uang kontan, tapi dengan siasat ada barang yang dibeli. Jadi contohnya tadi, pembeli seorang menjual motor 5 juta dengan cara kredit, tempo, kemudian dibeli lagi oleh penjualnya tadi dengan cara kontan, tapi harganya 4 juta. Nah, si pembeli, dia mendapatkan uang secara kontan 4 juta, tapi dia ngangsur 5 juta dalam waktu 5 bulan atau setengah tahun misalnya. Dia harus ngangsur. Dia terima uang kontan 4 juta, tapi dia masih ngangsur tadi 5 juta kepada pembeli tadi, apa, penjual barang yang tadi. Bentuk ini adalah bentuk, yakni jual beli yang mana barang itu hanya sebagai hilah siasat. Ini kan jual beli barang motor. Nah, beli-beli saja kan. Dia mau jual secara kredit, dia mau beli secara kontan, kan beli-beli saja. Tapi cuma barang ini adalah dijadikan sebagai siasat. Siasat saja. Yang hakikatnya pembeli motor tadi ingin, dia sebenarnya ingin uang 4 juta tadi. Dia menginginkan uang 4 juta secara kontan tadi. Waqad jaa annahyu an hadhil muamalati fi ahaditsa wa asarin katsiratin. Dan telah datang larangan dari muamalah yang seperti ini di dalam hadis-hadis dan asar-asar yang banyak. Minha di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaulu sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian melakukan jual beli dengan cara inah, Ina tadi, barang itu hanya sebagai siasat saja. Wa khattum adna bal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, yakni kalian senang dengan peternakan. Waraditum bizar'i, dan kalian juga senang dengan tanaman, pertanian. Wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad. Salatullahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah SWT tidak akan mencabut kehinaan tersebut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi Allah SWT akan menimpakan, yakni kehinaan, kerendahan kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang demikian. Padahal inah itu kalau dilihat ya tadi kayak jual beli biasa saja. Lebih-lebih yang telah jelas tadi. Jelas yakni ada faedah nisbah mi'awiyah, persentase tertentu. Maka tentunya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, padanya mendapatkan kecaman-kecaman yang sangat keras di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya disebutkan, yati 'alan nasi yamanun yastahilluna riba bil bai', datang pada manusia suatu zaman yang mana mereka istahilu neriba bil baik, mereka kelak akan menghalalkan riba dengan cara jual beli itu tadi. Bentuknya jual beli tapi prakteknya bentuk riba tadi. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif sekali, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya tialana zamanun, namun dia sebagai yakni maknanya, makna yang terkandung dalam hadis itu seperti yang apa yang terkandung dalam praktek inah tadi. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafidzallah, fahdaru min tuhulir ribami fi muamalatikum, maka hendaknya kita fahdaru min tuhulir riba, hati-hati dari masuk dalam perkara riba ini di dalam muamalah kalian. Wahtilatihi bi amwalikum, dan hati-hati pula dari percampuran dengan harta-harta kalian. Fa in akla riba wa tu'atiyahu min akbaril kabair, maka memakan riba dan melakukan muamalah riba itu termasuk dosa besar yang paling besar, bahkan dikatakan sebagai mubiqat, yakni dosa besar yang membinasakan. Wa ma dhahara riba wa zina fi qaumin illa dhahara fihimul faqru wal amradu al-musta'syah wa dhulmul sultan wa riba yuhlikul amwala wa yamhakul barakati. Tidaklah tersebar muamalah riba ini, dan tidak pula tersebar perbuatan zina di suatu kaum, melainkan akan nampak pada kaum tersebut kefakiran dan penyakit-penyakit yang diingkari, penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa seseorang jika tadi perbuatan zina tersebar. Kita mengenal virus ini, virus itu, AIDS dan sebagainya. Karena sebab ini tadi. Begitu pula ketika tersebar perkara tersebut, akan nampak pula kedzaliman para penguasa. Sedangkan riba itu sendiri adalah perkara yang akan menghancurkan harta dan menghilangkan barokah daripada harta tersebut. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah akan menghapuskan barokah daripada riba dan akan menyuburkan, mengembangbiakan yang namanya sedekah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, laqad saddadallahu al-wa'ida ala akli riba wa ja'ala aklahum min afhasil khaba'ithi wa akbaril kaba'iri. Sungguh Allah SWT telah mengancam dengan keras para pemakan riba. Wa ja'ala aklahu, dan menjadikan orang yang memakan riba itu termasuk af hasil khaba'is, yakni termasuk perbuatan buruk yang paling buruk dan dosa besar yang paling besar. Wa bayyana uqubatal murabi fi dunya wal akhirah, dan Allah SWT juga telah menjelaskan akibat orang yang melakukan riba di dunia dan akhirat. Wa akhbara annahu muharibu lillahi wa lirasuli, dan Allah juga mengkhabarkan bahwa sanya dia telah mengadakan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Fa uqubatu fid dunya annahu yamhaqu barakatal mal. Akibatnya hukuman yang ada di dunia ini bahwasanya akan hilang barokah daripada harta tersebut. Wa yu'arriduhu lit-talafi waz-zawal, dan akan dihadapkan pada kebinasaan dan kehancuran. Talaf akan hancur dan akan binasa. Fakam tasma'una min talafil amwalil adhimati bil khariki wal gharaki wal faidat. Betapa banyak kalian mendengar, termasuk daripada kehancuran harta yang sangat banyak karena kebakaran, atau karena tenggelam, atau karena terbawa karena kerusuhan, terbawa air banjir, gharak, tenggelam, terbawa karena kerusuhan atau terbakar atau yang lain-lainnya. Ini perkara yang banyak sekali terjadi. Wa yasbahu ahluha fuqara'u bainan nas, dan jadilah pelakunya itu adalah orang-orang yang fukara di kalangan manusia. Wa in baqiyat hadhil amwalu ribawiyah bi aidi ashabiha fa hiya mamkhuqatul barakah. Dan jika tersisa harta riba tersebut di yang ada pada pemiliknya, maka itu akan dihilangkan barokahnya. La yantafi'una minha bi syai'in, yang mana mereka tidak akan memanfaatkan sedikit pun dari, atau tidak akan bermanfaat sedikit pun dari harta tersebut. Innama yuqasuna at'abaha wa yatahammaluna hisabaha wa yaslawna adabaha. Dan sesungguhnya mereka akan dihadapkan pada kepayahan, kelelahan, dan akan menanggung hisab daripada perkara tersebut, dan kelak mereka akan merasakan adabnya. Wal murabi mabghudun 'indallahi wa 'inda khalqihi. Pelaku daripada riba itu akan dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Li'annahu ya'khudhu wa la yu'ti. Karena dia mengambil dan tidak memberi. Yajma'u wa yamna'. Dia mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkannya. La yunfiku wa la yatasaddaq. Tidak mau berinfak dan tidak pula untuk sedekah. Sahihun, jasyi'un, jamu'un, manu'un. Dia bakhil, sangat bakhil, dan dia rakus dalam mengumpulkan harta, manu' dan terhalang untuk mengeluarkan harta tersebut. Tanfiru minhul kulub. Wayanbaduhul mustami'. Maka hati itu akan lari darinya. Dan wayan biduhul mustami, begitu pula masyarakat pun akan yakni menolaknya. Karena muamalah yang demikian. Maka ini kata Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa hadhihi uqubatun ajilatun wa uqubatul ajila asyaddu abqa. Ini adalah akibat yang segera dan akibat yang akan datang itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Kama bayyanahu Allahu fi kitabihi wa madzaka, sebagaimana yang Allah SWT telah terangkan di dalam kitabnya. Wa madzaka illa li anna riba maksabun khabisun wa suhtun dar wa kabusun sakilun alal mustami'il basariyah. Tidaklah yang demikian itu dikarenakan riba itu adalah usaha yang sangat buruk, wa suhtun dar, dan yakni sesuatu yang membahayakan, memadaratkan, dan perkara yang sangat memberatkan buat masyarakat manusia secara umum. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perkara tersebut. Kemudian bab yang selanjutnya adalah babun fi ahkami bai'il usul. Bab yang menjelaskan tentang hukum jual beli usul. Apa yang dimaksudkan dengan jual beli usul ini? Jual beli usul yang dimaksudkan itu jual beli rumah, atau jual beli tanah, atau jual beli pohon. Jual beli rumah, jual beli tanah, dan jual beli pohon. Wa ma yattabi'u tilkal usula idza bi'at mimma yata'allaqu biha fayakunu lil mustari wa ma la tabi'u fayabqa 'ala milkil ba'i'. Dan perkara yang mengikuti usul tersebut jika dijual itu termasuk yata'allaqu biha, yang terkait dengan usul tadi, maka dia milik pembeli. Yang mengikuti usul tadi berarti dia adalah milik pembeli. Wa ma la yattabi'u wa ma la yatba'uha, dan yang tidak mengikuti usul tersebut maka dia tetap milik penjualnya. Misal jual beli rumah, pokoknya adalah rumah. Nah, di dalam rumah itu kan ada yang melekat pada rumah, pasangin misalnya. Ini kan berarti mengikuti rumah tadi. Ada kipas angin, ada mukayif, AC di situ, berarti itu ikut pada rumah tersebut. Nah, di antara perkara-perkara yang ikut tadi, maka dia adalah milik pembelinya. Nah, nempel dia tidak bisa, pintu-pintu yang nempel tersebut nggak boleh di, kemudian dicopot di pintunya jual rumahnya, dia sudah masuk di situ. Atau yang lainnya, tandon-tandon yang ada, tandon itu kan melekat pada rumah itu. Jualnya kan rumah, bukan tandon kan. Tapi ada yang melekat pada rumah itu tadi. Maka yang melekat seperti itu, dia adalah haknya pembeli. Sementara yang tidak melekat pada rumah tadi, maka itu haknya penjual. Misal kayu-kayu yang ada di samping misalnya, kayu-kayu yang ada di tempat-tempat tersebut. Nah, kayu-kayu yang ada di tempat ya, di samping rumah yang masih terdapat di situ, maka itu adalah milik pembelinya. Kenapa perkara ini dibahas? Wa ma'rifatu dzalika yanhasimu bihan niza' baina tarfain. Mengenal perkara itu, perkara jual beli usul ini, ini akan mencegah terjadinya perselisihan di antara pembeli dan penjual. Akan mencegah. Di dalam rumah ada motor misalnya. Dia beli rumah tapi dengan motor. Motor ini kan termasuk yang tidak ikut ke dalam rumah tadi. Terpisah kan dari rumah. Nah, itu bukan haknya pembeli, wong dia belinya rumah, bukan apa sekalian. Karena motor bukan termasuk yang ikut dalam rumah tadi, walaupun dia ada di dalam rumah. Nah, ini ketika kita mengenal perkara ini, akan bisa dihindarkan perselisihan di antara pembeli dan penjual. Wa ya'rifu kullu ma lahu wa ma 'alaihi, dan mengenal setiap perkara yang menjadi haknya dan menjadi hak yakni penjualnya. Li'anna dinana lam yatruk shay'an lana fihi maslahatun aw 'alaina fihi madaratun ila bayyanahu. Karena agama kita ini tidaklah membiarkan sesuatu yang padanya ada kemaslahatan bagi kita, dan tidak pula membiarkan sesuatu yang padanya ada bahaya buat kita. Illa bayyanahu, melainkan akan dijelaskan oleh agama kita ini. Faida tubiqa hadzal din wa nufidat ahkamuhu, dan jika diterapkan agama ini dan dilaksanakan hukum-hukumnya, lam yabqa majalun lin niza' wal khusumat. Ternyata tidak. Nah, ketika dilaksanakan hukum-hukumnya, maka tidak akan tersisa ruang perselisihan dan permusuhan. Kalau dilaksanakan hukum-hukum daripada agama ini dan dipraktekkan daripada hukum-hukum agama ini. Walaupun ketika misalnya terjadi perselisihan, maka tetap ada penyelesaiannya secara syar'i. Ketika misalnya terjadi perselisihan, secara syar'i ditentukan, ditetapkan dengan seadil-adilnya. Karena memang syariat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan dan keadilan bagi hamba-hambanya. Ketika memang ada perselisihan terkait dengan permasalahan ini, maka akan ada solusi yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu ahsan ta'wila. Yang demikian itu lebih baik akibat daripada yang akan didapatkannya. Kalau kita mengembalikan seluruh perselisihan itu kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan Rasulnya kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma nahnu bi sadatil hadisi anhu Faqad yabi'ul insanu syai'an min malihi wa hadha syai'u syai'u yata'allaqu bihi tawabi'u mukammilatin wa marafiqi. Di antara perkara itu kita akan memulai pembicaraan tersebut. Pembicaraan tentang perkara ini, faqad yabi'ul insan, faqad yabi'ul insanu syai'an min malihi. Seorang dia menjual sesuatu daripada hartanya. Sementara pada harta tersebut ada sesuatu yang ya ta'alak, yang terkait dengannya, dengan harta yang dia jual, seperti tadi tanah ataupun rumah ataupun pohon. Ada yang ikut terhadap rumah, ada yang ikut terhadap tanah atau yang ikut terhadap pohon yang dijual tadi. Tawabi namanya yang mengikuti, wa mukammilatin dan penyempurna-penyempurna rumah tadi, wa marafiq dan yang melekat pada rumah itu. Ada yang ikut pada rumah tersebut. Au yakuna lahu nama'un muttasilun au munfasilun, atau harta yang dijual itu ada tambahan yang melekat pada harta tersebut atau yang terpisah dengan harta tersebut. Fayaqa'u ikhtilafu bainal mutabayyi'ain, maka ketika ada yang demikian tentunya akan terjadi selisih, perselisihan di antara orang yang melakukan akad jual beli tersebut. Siapa yang berhak terhadap barang-barang itu? Nah, yang sebagai pengikutnya tadi, ada yang penyempurna lewat barang tersebut atau yang melekat pada barang tersebut, siapa yang berhak? Bagaimana tadi digambarkan sedikit, ketika menjual rumah ada yang ikuti pasangin mukayyif apa mirwaha atau ada AC ya. Kemudian ada tandon ya. Itu kan sebagai pengikut-pengikutnya yang melekat pada rumah tersebut, maka di situ yang berhak adalah pembelinya. Dia membeli rumah, bukan hanya rumah tok, yang ikut di dalam rumah itu pun juga dia beli. Tidak mungkin dia jual rumah, kemudian tandonya diambil, kemudian pipa-pipanya airnya diambil, tidak mungkin seperti itu. Dia ingin beli rumah tersebut, kemudian bisa memakai rumah itu dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada pada rumah tersebut. Ya, kecuali ada syarat tadi antara yang melakukan akad. Syaratnya misalnya tadi saya mau beli rumah itu, kemudian penjualnya mensyaratkan ya enggak apa-apa, tapi tandonya nanti tak ambil ya, tandonya enggak ikut dibeli, misalnya seperti itu. Boleh dia mensyaratkan seperti itu, walaupun tandon air itu sudah masuk bagian daripada rumah tadi, yang ikut pada rumah tadi. Tapi kalau kemudian penjualnya mensyaratkan tandonya nanti mau dia ambil, nah, ketika pembelinya mau ya tidak masalah. Nah, mungkin saja ya, tandon itu adalah tandon kenangan. Misal namanya manusia kadang masih ada kaitannya dengan kenangan. Itu, atau mungkin tandon itu pemberian mertua misalnya, itu yang belikan mertua saya. Nah, saya ingin sekali pakai itu kan, seperti itu, terkadang seperti itu, sehingga tidak diikutkan tandon itu tadi, tandon airnya. Tidak masalah kalau terjadi, yakni adanya syarat-syarat seperti itu. Li'annal muslim ala surutihi, karena seorang muslim melakukan akad itu berdasarkan syarat yang disepakati. Syaratnya apa? Walaupun secara usul dia mengikuti usulnya tandon air itu, karena memang itu adalah sebagai pelengkap daripada berlangsungnya yang ada di dalam rumah tadi. Ada tandon air, ada air yang mengalir, itu kebutuhan yang mesti bagi seseorang ketika dia tinggal di satu rumah. Oh, enggak ada air, bagaimana seseorang? Nah, dia akan yakni mengalami mandorot-mandorot tertentu tentunya. Akan mengalami kesusahan untuk mendapatkan air tadi, harus membeli, harus mendatangkan dan sebagainya. Maka dibahas di sini perkara-perkara yang menyempurnakan dan yang melekat pada usul tadi, siapa yang berhak? Bagaimana tadi kita li'ajlil hukmi bainihima fi hadzal ikhtilaf, fi hadzal ikhtilafi, karena hukum menentukan hukum di antara keduanya tadi dalam apa yang diperselisihkan ini. Aqdal fuqaha rahimahullah baban fil fiqhi al-islami sammuhu bab bai'il usul wasimat. Oleh karena itu para fuqaha kemudian mereka mengumpulkan artikel makalah-makalah rahimahullah. Di antara makalah yang mereka kumpulkan adalah bab di dalam fikih Islam ini yang mereka sammuhu, yang mereka beri nama bab bai'il usul wasimar. Bab yakni jual beli usul dan buah-buahan. Bayyanu fihi dzalik, mereka pun menjelaskan tentang perkara itu. Yang diperselisihkan apakah ini ikut terhadap yang dijual atau tidak, nah, mana yang berhak untuk barang-barang yang sebagai pengikutnya tadi, nah, orang jualnya tanah, di tanah tadi ada pohon dan lain sebagainya kan, seperti itu, ada bangunan, ada joglo misalnya tempat dia santai-santai di tanah itu, nah, itu nanti haknya siapa, nah, ini dibahas oleh para fuqaha. Nah, dibahas para fuqaha. Nah. Pertama, fa idza ba'a daron, jika dia menjual rumah misalnya. Syamala bi'u bina'aha wa saqfaha wa saqfaha, tentu menjual rumah itu meliputi bangunannya dan atapnya. Namanya jual rumah, berarti meliputi, mencakup bangunannya dan atapnya. Li'anna dzalika kullahu dakhilun fi musammat dar, karena semua ini masuk dalam kategori apa yang dinamakan rumah. Bagaimana rumah tidak ada bangunannya dan tidak ada atapnya? Fasamala aidan mayatasilu biha mimma huwa min maslahatiha, begitu pula mencakup yang dikatakan rumah itu apa yang terkait, yatasil, yang melekat pada rumah itu dari perkara-perkara yang menjadikan rumah itu menjadi baik, maslahah. Nah, kal abwa bil mansubah, seperti pintu-pintu yang dipasang tadi. Rumah bisa dia sempurna ya ada pintunya tadi, pintu-pintu tadi. Wassalalim, mungkin ada tangga-tangga di rumah tersebut, karena tingkat, apalagi rumah-rumah yang di Arab, sugah-sugahnya, ada tangganya. Sulam, salalim, ada tangga. Warufuf, mungkin ada rak-rak di situ yang nempel pada rumah tersebut. Rufuf yang musamaroh, yang musamaroh itu yang dipaku, yang ditempelkan di tembok misalnya, rak-rak yang ditempelkan yang melekat pada tembok tadi, ya. Udah setelan seperti itu misalnya. Wal aliyatil murakkabah fiha, atau alat-alat yang yakni terakit di rumah tersebut. Karrofiat, seperti alat untuk rofiat itu pengangkat ya. Apa yang dongkrak atau pengangkat. Biasanya di rumah apa ini yang menggunakan alat untuk ya? Lip ya. Oh iya, ada lipnya. Rofiat termasuk mungkin lip itu tadi ya. Kalau di kita kan jarang lip ya. Kalau di sana kan memang lip. Nah, tingkat 3-4 itu kebanyakannya pakai lip. Kalau yang enggak pakai lip ya mungkin yang pendek-pendek itu ya. Nah, lip. Nah, barakallahu fiik. Kemudian juga di situ ada adawatil kahrubaiyah, alat-alat listrik. Nah, jaringan-jaringan listrik menempel di rumah, jaringan-jaringan listrik tersebut. Wal qanadil, lampu-lampu, lampu-lampu ini tadi pada nempel di rumah tadi. Balkonatilil muallakatilil idoa, ya ini lampu-lampu yang tergantung dalam rangka untuk menyinari rumah tersebut. Wahizanatilmiyah, tandon-tandon air tadi. Almadfunatu fil ardh, yang ditanam di tanah atau yang ada di atas. Tandon kalau kita kebanyakan kan di atas tandon ya. Nah, ada yang dibuatkan tandon di bawah tanah. Pakai kolam besar, pakai bata seperti itu. Au musabbatati fawqatus sutuh, tadi yang di atas sutuh ya, yang tandon yang ada di atas rumah. Wal anabibil mumaddadati litauzi'il ma, atau ini apa? Pralon-pralon ya, pralon-pralon anabib, pralon-pralon yang memanjang untuk membagi air ke sana ke sini ya. Termasuk ininya apa, kerannya itu ya. Wa ada waktu takyif, begitu pula alat-alat apa, AC. Wa ada waktu takyifil musabbatati fi amakiniha, yang dia tetap di tempat-tempatnya tersebut. Li takyifil hawa, untuk mendinginkan hawa di dalam rumah. Au litashinil ma, atau untuk menghangatkan air. Wa yasmalul bai'u aidan ma fid dari min asjarin wa zira'ah. Begitu pula yang masuk pada jual beli rumah pula, termasuk di dalamnya adalah pepohonan dan tanaman-tanaman. Tanaman pohon kan apa, rumah kan biasanya ada itu, ada tanaman-tanaman mangga, tanaman yakni kelengkeng dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori yakni jual rumah tadi. Nah, wa ma uqima fiha min midallat, begitu pula yang diadakan di situ ada midallat apa, tempat untuk berteduh. Nah, di dalam rumah tersebut apa, emperan-emperan mungkin apa, teras tambahan kan biasanya ada tambahan. Nah, seperti itu. Wa yasmalul bai'u aidan ma fi batini ardidar fi ma'dinin jamidin. Begitu pula yang mencakup jual beli ini juga apa yang ada di bawah tanah. Nah, yang berupa bahan-bahan logam yang ada di tanah tersebut. Ini termasuk daripada bagian menjual rumah seperti itu. Yang melekat pada rumah tersebut termasuk dari barang-barang yang kita sebutkan itu. Maka ini ikut, berarti ini adalah haknya untuk pembeli. Berarti pembeli berhak untuk memiliki apa yang terkait dengan rumah-rumah tadi. Amma makana muta'an fidari wa ma huwa munfasilun anha, adapun yang terpisah dari rumah, wala yasmalul bai'u, maka tidak masuk pada jual beli tadi. Kal aksab, seperti ini disebutkan, seperti kayu-kayu yang mungkin masih ada sisa kayu di samping misal, kayunya kayu jati kan tidak masuk. Wal hibal, atau tali-tali yang buat jemuran misalnya, kan bisa dilepasi, atau tali-tali buat apa di situ. Wal awani, atau alat-alat perkakas, tempat-tempat untuk air, nah, alat-alat perkakas apa, gembes, dirijen atau amber besar, nah, untuk ya itu termasuk itu, nah, furus, lemari, ya terpisah termasuk lemari, alat-alat tadi, wal kunus tadi, wal furus. Tikar, hamparan, bisa diambil. Wa ma dufina fil ardi fi ardiha lil hif. Begitu pula apa yang dipendam di tanah untuk dia jaga, kal hijar, seperti batu, wal kunus ataupun benda-benda simpanan, harta pusaka yang dia simpan di tanah tadi, itu milik penjualnya, karena dia memang simpan di situ untuk dia jaga supaya aman, misalnya seperti itu. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Fa kullu hadhil asya'i la yasmaluhal bai'u, maka perkara-perkara ini yang terpisah dari rumah tadi, dia tidak masuk dalam jual beli rumah. Li'annaha munfasilatun anidar, karena dia terpisah dari rumah. Fala tadkhulu fi musamma, maka dia tidak masuk pada kategori bahwa itu adalah rumah. Illa makana ta'allaqu bi maslahati, ya, kecuali perkara tersebut terkait dengan kebaikan rumah tadi. Walaupun terpisah tapi masih ada kaitannya dengan kebaikan rumah tersebut. Kunci rumah misalnya, miftah. Lalu apa? Rumah enggak ada kuncinya bagaimana? Rumah enggak ada kuncinya. Ya, kunci termasuk bagian daripada perkara yang untuk kebaikan rumah tadi. Walaupun kunci rumah terpisah dipegang oleh pemiliknya, maka dia termasuk bagian daripada kebaikan rumah tadi. Fa innahu yadawwa, maka kunci termasuk bagian yang mengikuti rumah tadi, walau kana munfasilan anha, walaupun dia terpisah dari rumah tersebut. Ya, terpisah kunci-kunci itu tadi. Maka diantara jual beli apa serah terima yang dikatakan serah terima secara syar'i dalam jual beli, dia memegang barang itu secara syar'i, diantaranya kan kalau beli rumah tadi kuncinya juga, berarti dia sudah pegang rumah tadi, kunci dan berbagai macam apa, yakni sesuatu yang menguatkan tentang jual beli rumah tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini salah satu daripada jual beli usul, misalnya rumah tadi. Jadi yang ada melekat pada rumah tersebut itu adalah haknya pembeli, sementara yang terpisah dari rumah itu adalah haknya penjual. Kecuali tadi jika ada syarat. Ada syarat. Pokoknya semua yang ada itu tak jual misalnya. Dia tidak ngambil apa-apa. Itu sudah lain lagi, maka dibolehkan. Sak lemarinya, sak pokok tempat airnya, perkakasnya, semuanya dia jual. Nah, dengan harga sekian, sudah, maka dia tidak akan bawa yang terpisah dari rumah itu, semuanya dia jual. Itu sudah berbeda lagi. Berarti semuanya menjadi hak jual beli, berarti menjadi hak pembeli tadi semuanya. Nah, menjadi hak pembeli. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.